Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amapan. Ikhwana fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita sudah masuk kitab Adab Naum, kitab tentang adab-adab tidur. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Islam sebagai agama yang paling sempurna dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai urusan tidur pun diatur sedemikian rupa. Na'barakallahu fikum. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memberi kita kemudahan untuk bisa mengamalkan adab-adab tidur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak hanya menikmati kenikmatan dalam tidur tapi juga bisa mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab Adabin Naum, kitab tentang adab-adab tidur. Bab yang ke-127. Babu adabin naum wal ibtija' wal qu'ud wal majlis wal jalis wa ru'yah. Bab tentang adab-adab tidur, adab-adab rebahan, adab-adab duduk, adab-adab di majlis, adab-adab dengan teman duduk, dan adab-adab mimpi. Nah, ini pembahasannya cukup banyak, gak semata-mata tidur, tapi yang terkait dengannya masuk juga bab masalah mimpi. Kita awali dari hadis yang ke-814. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah Alil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat yang mulia Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhumah, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasihi nama ala sikkihil aiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau menuju ke tempat tidurnya, beliau tidur di atas sisi tubuhnya yang kanan. Tsumma qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku pasrahkan, aku serahkan jiwaku untukmu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku arahkan wajahmu kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku pasrahkan semua urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku kembalikan punggungku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaik, karena cinta dan karena takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat keselamatan darimu kecuali kepadamu. Amantu bikitabika alladhi anzalta, aku beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan. Wa nabika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada nabi yang telah engkau utus. Rawahul Bukhari bihadal lafzi fi kitabil adab min sahihi. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan lafaz ini dalam kitab Al-Adab dari kitab sahihnya. Nah, dari hadis ini menunjukkan beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, disunahkan di awal tidur kita memposisikan tidur di atas sisi tubuh yang kanan. Nah, adapun ketika tidur ya kita enggak sadar posisi tubuh kita yang mana ya. Yang jelas sejak pertama kali tidur diusahakan posisi tubuh kita yang kanan, yang kita jadikan sebagai apa ini? Sandaran. Nah, tapi ini sunnah. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya secara rinci, apalagi menurut pandangan medis itu sangat bagus untuk kesehatan. Tapi seandainya kita tidak tahu hikmahnya sekalipun, kita tetap meyakini bahwa sunnah ketika tidur kita apa ini, berbaring di sisi kanan tubuh kita. Yang kedua, termasuk doa sebelum tidur ialah doa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhuhri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ini cukup panjang ya. Boleh kita tulis di selembar kertas, ditempel di samping tempat tidur kita, sehingga kita kalau mau tidur bisa dibaca ya. Nah, karena isi dari doa ini adalah ketika kita tidur kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah mencabut nyawa kita dan kita tidak bangun lagi, kita sudah pasrah kepada Allah. Kita sudah menyatakan tawakal penuh pada Allah. Nah, jadi ini doa ibaratnya itu doa kewaspadaan ya. Karena terjadi tidur kemudian enggak bangun lagi, Allah cabut nyawa kita di saat kita tidur. Maka dengan membaca doa ini berarti kita sudah dianggap aman. Kita pasrahkan urusan kita, kita pasrahkan semua urusan orang-orang yang kita tinggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti persiapan ya, sudah siap seandainya ketika tidur nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis berikutnya yang ke-815, wa anhu qala, dan dari sahabat Al-Bara ibn Azib beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepadaku, idza ataita mabja'aka fatawaddu wudu'aka lis-shalah, jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti engkau wudu untuk sholat. Thumat toji ala sikikal aiman. Kemudian berbaringlah di atas sisimu yang kanan. Wakul dan bacalah doa seperti tadi. Wadakar nahwahu. Beliau menyebut doa seperti tadi. Wafihi, dan di dalamnya ada tambahan. Waj'al hunna akhira ma taqul. Jadikanlah doamu tadi adalah akhir ucapanmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini terdapat tambahan faedah, yakni disunnahkan kita berwudu seperti wudu untuk sholat ketika akan tidur. Ini sunnah ya. Masya Allah, ini benar-benar sudah pasrah ya. Sehingga kalau mati di atas wudu, berarti mati di atas kesucian ya. Jadi wudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian dalam hadis ini ada tambahan bahwa seorang yang meninggal dunia setelah membaca doa yang disebutkan di atas, maka ini pertanda husnul khatimah, mati dengan kematian yang baik. Karena kalau kita lihat isinya, ini sama seperti kita membaca la ilaha illallah ya. Yang intinya itu kita menyerahkan seluruh peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah dengan segala urusan kepada Allah taala. Naam, sehingga Nabi berpesan kepada Al-Bar ibn Azib, waj'al hunna akhir ma taqul. Jadikanlah doa-doa tadi itu akhir ucapanmu. Ya. Sebagaimana dalam sabda yang lain, jadikanlah ucapan la ilaha illallah adalah akhir ucapanmu. Itu menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan telah membaca doa tadi, matinya husnul khotimah. Nah, walaupun enggak sempat membaca la ilaha illallah, karena matinya ketika tidur, ya kan? Nah, sehingga sebelum tidur sudah baca doa ini, kok kemudian enggak bangun lagi, maka matinya husnul khotimah. Nah, ini berarti doa ini sangat penting untuk kita baca ya. Kalau enggak hafal, ditulis di kertas, kemudian di laminating begitu biar awet, ditempel di dekat tempat tidur kita ya. Nah, agar kita selalu mengingatnya. Semoga dengan cara semacam itu kita mendapatkan husnul khotimah. Karena kita enggak tahu mati kita itu kapan, dalam keadaan apa ya. Kita enggak bisa memprediksi kematian kita. Nah, sehat tidak menjamin orang itu mendadak mati ya. Sakit juga tidak menjamin orang itu cepat mati. Karena kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tidak bisa diajukan. Tidak bisa ditunda. Nah, sehingga kita harus waspada. Nah, waspada itu artinya kita harus bersiap dengan sesuatu yang mana seandainya tiba-tiba kita dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala, amalan yang kita lakukan itu bisa mencukupi kita untuk menjadi orang yang matinya husnul khotimah. Nah, di antaranya tadi itu baca doa tadi. Hadis berikutnya yang ke-816. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili ihda asrata ra'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malamnya itu 11 rakaat. Faida tala al fajru shalat ra'ataini khafifataini. Ketika fajar shodik sudah terbit, maka beliau sholat sunnah fajar 2 rakaat ringan. Thumma toja'a ala sikhil ayman. Kemudian beliau rebahan di atas sisinya yang kanan. Hatta yaji al muaddinu, sampai datang muaddin. Fayu'dhinahu, kemudian memberitahukan kepada beliau bahwa orang-orang sudah kumpul siap untuk salat subuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, salat malam naam yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 11 rakaat termasuk witir, ya. Nah, tapi tidak wajib harus 11 rakaat. Kalau kita memang mampunya kurang dari itu enggak apa-apa. Yang penting istimrar. Continue, ya. Sedikit tapi continue lebih bagus daripada langsung banyak habis itu tidak sama sekali. Nah, yang kedua, dalam hal ini menunjukkan sunnahnya sholat sunnah fajar, yakni sholat qobliyah subuh, ya, disebut sholat sunnah fajar, yakni 2 rakaat. Disunahkan jika memungkinkan dilakukan di rumah dan ringan, enggak lama-lama, tapi tetap memperhatikan tumaknina, ya, dalam setiap gerakan. Kemudian setelah sholat wajar disunahkan untuk rebahan di sisi yang kanan. Ini hanya berlaku di rumah, enggak di masjid, ya. Kalau kita sholat sunnah fajarnya di masjid, enggak disunahkan rebahan setelah itu di masjid. Disunahkannya ketika kita melakukan sholat sunnah fajarnya di rumah. Itu kalau memungkinkan. Kalau rumah kita jauh dari masjid, kemudian iqomahnya itu cepat, ya, takutnya malah ketinggalan sholat subuh, ya, maka kita lakukan sholat sunnah fajar di masjid. Nah, kalau sudah sholat sunnah fajar di masjid, tidak disunahkan rebahan. Nah, adapun Nabi, karena rumahnya itu bersebelahan dengan masjid, maka beliau bisa mengamalkan ini, ya. Begitu terbit fajar shodiq, beliau kemudian apa ini? Sholat sunnah 2 rakaat qobliyah, yakni setelah adzan subuh. Adzan subuh menunjukkan fajar shodiq telah terbit. Kemudian beliau rebahan di rumahnya. Kemudian muadzin ngasih tahu kalau jamaah sudah siap untuk sholat, sehingga beliau kemudian ke masjid untuk mengimami sholat. Nah, tapi kalau rumah kita enggak pas sebelah di masjid, nah tadi itu diperkirakan, ya. Nah, mampu enggak rebahan sebentar? Kalau enggak mampu, ya langsung saja ke masjid daripada ketinggalan sholat subuh, ya. Nah, adapun keterkaitan hadis ini dalam bab tidur adalah apa yang dilakukan oleh Rasul, tidur panjang maupun rebahan beliau sering merupakan dirinya di sisi yang kanan. Nah, tapi ini tidak wajib ya, tidak wajib. Nah, seorang misalkan kok tidurnya rebahan gini, enggak apa-apa ya. Nah, jelas. Nah, atau kalau sisi yang kanan kesulitan, sisi kiri ya enggak apa-apa, tapi tidak sunnah. Sunnahnya kanan, gitu ya. Nah, hadis berikutnya yang ke-817. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu taala an, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha matja'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta khaddihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah mengambil tempat tidurnya ketika malam, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Kemudian beliau berdoa, thumma yaqul Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Wa idza staiqadha qala, kalau beliau bangun, beliau membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana min ba'di ma amatana wa ilaihin nusur. Rawal Bukhari. Beliau membaca doa, ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepadanya lah kita semuanya kembali. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, dalam hadis ini terdapat faedah. Disunahkan ketika berbaring di sisi yang kanan, tangan kanan kita, kita tempelkan di bawah pipi. Ya, bantal iya, tangan kanan ditempelkan di pipi. Nah, itu memang posisi yang paling nyaman. Nah, apalagi tangannya empuk. Wah, itu juga bisa dilakukan ketika bantalnya enggak ada ya. Nah, tangannya sebagai bantal. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah, di antara doa sebelum tidur adalah Allahumma bismika amutu wa ahya. Nah, sama penegasan kesiapan kita dicabut nyawanya oleh Allah kapanpun. Yang jelas hidup dan mati dengan nama Allah. Sehingga ketika kalau dicabut dalam kondisi tidur, kita sudah apa ini? Menyatakan pasrah kepada Allah. Jadi yang tadi iya, yang ini iya, enggak masalah ya. Atau kalau kadang-kadang yang tadi, kadang-kadang yang ini, enggak apa-apa. Adapun ketika bangun tidur, disunahkan membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana min ba'di ma amatana wa ilaihin nusur. Nah, hadis berikutnya yang ke-818. Wa an Ya'is ibni Tikhfah al-Ghifari radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ya'is ibnu Tikhfah al-Ghifari radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala abi, berkata bapakku, yakni Tikhfah al-Ghifari, bainama ana mubtaji'un fil masjid ala batni, ketika aku merebahkan tubuhku di masjid di atas perutku tengkurap ya, ketika aku sedang tidur tengkurap di masjid di atas perutku, idza rajulun yuharrikuni bi rijlihi, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menggerakkan tubuhku dengan kakinya. Faqala, beliau berkata, inna hadhi baj'atun yub'riduhallah. Cara berbaring semacam ini dibenci oleh Allah. Qala fadadartu, bapakku berkata, aku kemudian melihat ke arah laki-laki yang bicara tadi. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud bisnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Taib. Dari hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, diperbolehkan rebahan di masjid, ya, jika hal tersebut tidak mengganggu kenyamanan jamaah, jika hal tersebut tidak dilarang sama takmirnya, ya. Nah, kalau ternyata dilarang, ya jangan dilakukan, jangan berdebat. Ini kan rumahnya Allah, bukan rumahmu. Ngapain melarang aku? Jangan, ya. Nah, ya sudah kita hormati larangan itu. Mungkin takmir punya pertimbangan tersendiri mengapa kok dilarang, ya. Biasanya terjadi kasus sebelumnya. Masjid malah dipakai untuk tidur. Habis itu bangun gak sholat. Meninggalkan bau badan yang gak sedap. Juga mau ngepel, gak mau nyapu. Wah, ini kan takmirnya daripada terus menghadapi masalah tadi. Hanya mengambil kebijakan, ya, dilarang tiduran dan rebahan di masjid. Nah. Ini pernah dialami salah satu famili, ya, di Pekalongan. Ya, nah, datang dari Perpes. Nah, orang banyak. Ternyata ke masjid, ya, rebahan-rebahan begitu, ya. Nah, capek mungkin, ya. Nah, ditegur sama takmirnya, suruh minggir, suruh keluar. Enggak boleh. Ya, nah, ya agak jengkel juga, tapi ya harus diberi pemahaman. Ya, memang bukan rumahnya dia, tapi juga bukan rumahmu, begitu kan? Nah, tapi mereka punya hak untuk menjaga masjid itu. Nah, mengaturnya supaya tertib, maka kita harus menghargai. Tapi hukum asal secara syar'i enggak apa-apa. Rebah di masjid enggak apa-apa, ya. Nah, yang kedua, dalam hal ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tidur tengkurap tanpa hajat. Nah, tidur sambil tengkurap di atas perut tanpa hajat itu dilarang. Nabi bersabda, inna hadhihi baj'atun yub'ghiduhallah. Ini adalah cara berbaring yang Allah benci, yang Allah murkai. Nah, mengapa? Ya karena Allah enggak suka. Kalau kita tidak tahu hikmahnya, ya kita tetap taat. Apalagi menurut medis, ya itu sangat mengganggu pencernaan dan pernafasan dan yang lain, barakufikum. Kecuali kalau ada hajat, ya. Nah, maka ada usur lil hajah atau lil barurah. Nah, tapi kalau dipakai untuk tidur resmi kebiasaan, ini enggak boleh. Kemudian dalam hal ini terdapat faedah bahwa para sahabat radhiyallahu taala anjumain sangat taat dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ditegur, ya taat, enggak bantah, ya sami'na wa ato'na. Baik. Nah, hadis berikutnya yang ke-819. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qa'ada maq'adan, barang siapa yang duduk di suatu tempat duduk, lam yadhkurillaha ta'ala fi, kemudian dia tidak mengingat Allah di tempat itu, kanat alaihi minallahi ta'ala tiratun, maka Allah Ta'ala menetapkan orang itu memiliki kekurangan. Wa manittaja'a madja'an, dan para siapa yang merebahkan tubuhnya di tempat tidur, la yadhkurullaha ta'ala fi, kemudian dia tidak mengingat Allah Ta'ala di tempat itu, kanat alaihi minallahi tirah, maka Allah Ta'ala menetapkan orang itu memiliki kekurangan. Rawahu Abu Dawud bisnadin hasan, alisin diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. At-tirah bi kasrita'il musannati min fauq wa an-naqs wakil at-tabi'ah. At-tirah kasrah taknya titik dua di atas, artinya ialah anak suka kurang, dianggap memiliki celah dan kekurangan, ya. Nah, yakni berdosa. Nah, taib dalam hadis ini ikhwan abidin a'zakumullah disyariatkan ketika kita duduk di suatu tempat, ya, entah kursi atau sofa atau lesehan, ya. Nah, hendaknya kita mengingat Allah dengan baca bismillah, bismillah, ya. Nah, menyebut nama Allah, karena dengan seperti itu kita selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa duduk dengan nyaman, duduk dengan santai, itu kenikmatan, ya. Nah, kalau duduk nyantai nyaman sambil ngopi itu kenikmatan, ya kan? Nah, atau minum teh atau yang sejenisnya. Nah, kalau sampai enggak menyebut nama Allah sama sekali, maka dianggap itu adalah kekurangan, aib, tirah namanya, ya. Termasuk dalam hadis ini menunjukkan kalau kita rebahan, tidur atau sekedar leyeh-leyeh gitu, ya, hendaknya membaca bismillah atau menyebut nama Allah yang lain, karena dengan itu berarti kita mengingat nikmat Allah Ta'ala. Orang bisa leyeh-leyeh rebahan, bisa tidur dengan nyaman, itu nikmatnya, masya Allah, bisa menghilangkan keletihan, kecapean, ya. Nah, tidur yang sehat itu adalah tidur yang ketika bangun seger, ya. Nah, itu kan nikmat. Nah, apalagi bisa tidur, itu termasuk nikmat juga. Karena orang itu kalau enggak bisa tidur, itu penyakit, menyiksa, bahaya untuk kesehatan, ya. Nah, udah capek tidur enggak bisa. Nah, ini ya sudah alamat ini, ya. Nanti ada sesuatu yang terasa tidak enak di badan kita. Dan kalau itu terus-menerus, nah, ini bisa terjadi depresi, stres, dan lain-lain, ya. Nah, apalagi kalau punya darah tinggi, wah, tambah naik darahnya, ya. Bisa stroke dan lain-lain. Karena enggak bisa tidur dalam kondisi kecapean, kelelahan, ya. Nah, berarti capek lahir batin. Oleh sebab itulah ketika berbaring, hendaknya kita membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah, kalau tidak, berarti kita dianggap lalai, dianggap aib. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan ya. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Bab yang ke-128. Babu jawazi aristilqa. Alal qofa. Wa wad'i ihda rijlaini alal ukhra. Idza lam yakhaf inkisafal awrah. Wa jawazil quwwat mutarabian wa muhtabian. Nah. Bab boleh al-istilqa al-qafa. Bolehnya kita istilqa al-qafa. Nah, istilqa al-qafa di sini artinya adalah berbaring di atas apa ini? Tengkuk. Jadi tangan kita letakkan mana? Di tengkuk kita. Nah, boleh juga meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Apa itu namanya? Metingkang dia. Ini kaki dinaik ke kaki. Nah, jika tidak khawatir auratnya terlihat. Juga boleh duduk mutarabian, bersila. Nah, boleh juga duduk muhtabian, yaitu dengan meluk lutut. Ya, nah, duduk kemudian kedua kakinya ditegakkan, ya. Nah, kemudian orangnya apa ini? Sambil meluk lututnya. Oh ya, dinaikkan gini. Kalau kondisi lama begitu ya, namanya itu ya tiba. Kedua kakinya di, dia duduk ya, di lantai, kemudian kedua kakinya ditegakkan sehingga dia bisa memeluk lututnya seandainya dia mau, ya. Namanya itu tiba-tiba semuanya boleh. Hadis yang ke-820, An Abdillah ibn Yazid radhiyallahu anhu, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra. Tafakut alaih. Dari Abdullah ibn Yazid, semoga Allah meridainya, bahwa sungguhnya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring sambil meletakkan tangan di tengkuk di masjid, kemudian salah satu kakinya diletakkan di atas kakinya yang lain. Nah, coba praktik. Coba. Apa baring? Sini. Kakinya. Nah. Seperti itu, ya. Jadi terbakar diri, tangannya ditaruh di tengkuk, kemudian kaki yang satu ditaruh di atas kaki yang lain, ya. Nah, di masjid boleh. Jadi cara berbaring semacam ini boleh dilakukan di masjid juga boleh. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari Muslim. Nah, hadis berikutnya yang ke-821. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala an, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajra tarabba'a fi majlisihi hatta tatlas syamsu hasna. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud wa ghairu isnadin sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat subuh, beliau duduk bersila di tempat duduknya sampai matahari terbit dalam keadaan sinarnya sudah putih. Nah, hal ini sepakat disahihkan oleh Abu Dawud dan yang lain dengan sanad yang sahih. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya duduk bersila itu boleh, ya, dan disunahkan juga tetap duduk di masjid setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Nah, ini biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang disoroti di sini adalah terkait dengan gaya duduk bersila tadi, ya. Nah, itu boleh. Hadis berikutnya yang ke-822. Wa Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bah muhtabiyan bi yadayhi hakada wa wasafa bi yadayhi tiba wa huwa al-qurfusa. Rawahu al-Bukhari. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pelataran Ka'bah. Nah, duduk ihtiba dengan kedua tangannya seperti ini. Beliau kemudian menjelaskan posisi kedua tangan ketika duduk ihtiba, yakni al-qurfusa. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Naam. Coba praktek duduk ihtiba. Naam, diangkat. Seperti itu, ya. Nah, jadi diangkat kedua apa ini, betisnya, kemudian suatu ketika kalau mau memeluk lututnya bisa. Nah, ini dilakukan oleh Nabi. Duduk semacam itu juga boleh. Nah, tidak melanggar etika, ya. Nah, hadis yang ke-823. Wa an Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha. Dari Qailah bintu Makhramah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'id al-qurfusa. Falamma ra'aitu Rasulullah sallam al-mutakhassi fil jilsah ur'itu min al-farq. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Kata Qailah bintu Makhramah, Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk kurfusok. Itu duduk kurfusok sama dengan duduk ikhtibak tadi. Maka ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mutakhassi fil jilsa, tenang ketika duduk. U'itu nil farq, aku pun mulai betar karena takut, ya. Nah, rawi Abu Dawud wa Tirmidzi. Aku harap di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nah, di sini Rasul duduk kurfusa, ya, duduk ikhtibak tadi itu, dan beliau ketika duduk itu tenang, sampai Qailah bintu Mahramah takut, ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, kok tenang, enggak gerak gitu. Nah, dimenikmati duduknya. Nah, hadis yang terakhir, yang ke-824, wa anis syadid ibn Suwaid radhiyallahu taala anhu qol. Dari As-Syadid ibn Suwaid, semoga Allah meridainya, beliau berkata, marabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakada. Suatu ketika Nabi melewatiku, aku sedang duduk seperti ini. Waqat wadu'tu yadil yusra khalfa dhuhri. Saat itu aku duduk, aku letakkan tangan kiriku di belakang punggungku. Wattaqatu ala iljati yadi, dan aku bersandar di atas punggung tanganku yang kiri tadi. Faqala ataqutu qidatal maghdub alayhim. Kenapa kamu duduk seperti duduk orang yang dimurkai, yakni orang Yahudi dan Nasrani? Rawahu Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, dalam hal ini terdapat larangan duduk kemudian bersandar dengan tangan kiri yang diletakkan di belakang. Nah, coba tangan kiri. Ah, yang kiri tidak boleh. Ini duduknya orang Yahudi Nasrani. Kalau bersandar dengan tangan kanan enggak apa-apa, atau dengan dua kanan enggak apa-apa. Tapi kalau sandarannya pakai tangan yang kiri saja, enggak boleh. Nah, katanya duduknya orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu duduknya orang Yahudi dan Nasrani. Naam, sehingga kita harus menjauhinya, ya. Ini biasanya ini duduknya mak-mak, ya. Naam. Mak-mak kalau duduk gimana itu? Itu enggak pasti lah kan. Coba. Ah. Ini kalau pakai sandaran tangan kanan enggak apa-apa. Tapi jangan pakai yang kiri. Nah, kalau ditanya kenapa yang kanan enggak apa-apa, yang kiri enggak boleh, kalau kiri itu duduknya orang Yahudi dan Nasrani yang dimurkai, ya. Kenapa gitu aja kok enggak boleh? Rasul melarang kita taat. Nah, barakallahu fikum. Baik, sehingga dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa Rasul SAW mengajarkan kepada kita dalam masalah makan, pakaian, tidur, duduk punya ciri khas sebagai seorang muslim, dilarang niru-niru dengan orang kafir atau gaya-gaya orang kafir. Nah, menunjukkan kebencian terhadap cara hidup dan pola hidup orang-orang kafir. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.